Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa la halla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Wa ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Insyaallah taala kita akan melanjutkan pembahasan kitab tauhid sampai pada bab yang ke-15. Benar ya, 15 Pak? Dir? 15? Apa 16? Hah? 15. Baik. Masya Allah. Jazakumullah khair. Berkata Al-Imam Al-Allamah Syekhul Islam Al-Mujahidul Mujaddid Al-Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Bab qawlillahi ta'ala. Babu qawlillahi ta'ala. Bab tentang firman Allah Subhanahu wa ta'ala, hatta idza fuzzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalu al-haqqa wa huwa al-'aliyyul kabir. Sampai ketika ketakutan itu telah dihilangkan dari hati-hati mereka, yaitu hati-hatinya para malaikat, maka mereka berkata, "Madza qala rabbukum?" Apa yang telah dikatakan oleh Rabb kalian? Qalul haqqa. Maka yang lainnya menjawab bahwa ia telah mengatakan al-haq, kebenaran. Wa huwa al-'aliyyul kabir, dan dia maha tinggi lagi maha besar. Surat Saba ayat ke-23. Ini adalah judul bab sekaligus dalil yang pertama dari tiga dalil yang ada dalam bab ini. Dan bab ini masih di dalam rangkaian bab penjelasan tentang batilnya kesyirikan. Rangkaian bab yang menjelaskan tentang batilnya kesyirikan. Penyebutan dalil-dalil syar'iyah dan aqliyah sekaligus. Dalil-dalil syar'i dan juga dalil-dalil logika yang sehat, akal yang benar, yang menunjukkan batilnya tauhid. Di dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang para malaikat. Dan nanti insyaallah taala pada dalil yang setelahnya akan lebih diperinci bagaimana kejadiannya, yaitu tentang keadaan para malaikat tatkala mereka mendengarkan kalamullah subhanahu wa ta'ala. Tatkala Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dan malaikat mendengarkan ucapannya, bagaimana kondisi mereka? Kondisi mereka sangat takut. sampai-sampai mereka seperti orang yang pingsan saking takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah juga yang menghilangkan ketakutan itu dari hati mereka. Setelah ketakutan mereka hilang, barulah mereka bisa berbicara. Jadi kita bisa bayangkan seperti apa rasa takutnya. Begitu dahsyat sampai-sampai enggak bisa ngomong. Nanti setelah rasa takutnya hilang, barulah mereka berbicara. Sebagaimana dikatakan di sini, hatta idza fuzzi'a an qulubihim, sampai ketika telah dihilangkan rasa takut dari hati-hati mereka, yaitu hati-hati para malaikat. Qalu, barulah mereka mengatakan, madza qala rabbukum, apa yang telah dikatakan oleh Rabb kalian. Qalul haqqa, maka yang lainnya menjawab, ia berkata yang hak. Wahuwal aliyul kabir, dan dia maha tinggi lagi maha besar. Maka ayat yang mulia ini, kalau kita amati dengan seksama dan kita renungkan maknanya serta kita baca keterangan-keterangan para ulama, di dalamnya terkandung penjelasan tentang batilnya kesyirikan, batilnya perbuatan syirik. Dari banyak sisi pendalilan, sisi yang pertama tentang keagungan dan kebesaran serta kemuliaan Allah. Ini yang ditunjukkan jelas di dalam ayat ini. Ayat ini berbicara tentang keagungan, kebesaran, ketinggian dan kemuliaan Allah. Demikian pula kekuatannya yang begitu hebat. Sampai-sampai malaikat pun sangat takut. Ini yang pertama. Maka yang maha mulia, maha tinggi, maha besar, tidaklah patut dipersekutukan dengan makhluk yang hina, yang lemah, yang penuh dengan dosa dan kesalahan, yang penuh dengan kotoran-kotoran, sedikit-sedikit perlu buang najis. Apakah patut disamakan dengan Allah Subhanahu wa taala yang maha agung? Sungguh orang yang berakal tidak akan melakukannya. Itulah sisi kenapa kesyirikan itu adalah dosa yang sangat besar. Karena orang yang menyekutukan Allah berarti dia meremehkan Allah, merendahkan Allah, meskipun dia dengan niat mengagungkan. Orang yang melakukan syirik, banyak di antara mereka niatnya masya Allah sangat bagus sekali untuk mengagungkan dan memuliakan Allah. Seperti yang pernah kita lewati kemarin penjelasan, mereka tidak mau langsung berdoa kepada Allah. Karena apa? Karena memuliakan Allah. Mereka merasa diri mereka kotor, banyak dosa, enggak pantas kalau langsung berdoa kepada Allah. Jadi perlu perantara, seorang yang mereka anggap dekat dengan Allah. Bagus kan? Tujuannya bagus kan? Masya Allah, untuk memuliakan Allah justru. Tetapi Allah Subhanahu wa taala sangat murka kepada mereka, dan mereka dihukumi telah melakukan dosa yang paling besar. Kenapa? Karena hakikat yang mereka lakukan bukan memuliakan Allah, namun justru mereka meremehkan Allah, menghinakan Allah dengan cara menyamakan Allah dengan makhluk, yaitu mempersekutukan Allah di dalam ibadah. Itu sama dengan menyamakan Allah dengan makhluk. Maka ayat yang mulia ini menjelaskan tentang batilnya kesyirikan. Ini sisi yang pertama. Sisi yang kedua, penjelasan tentang keadaan malaikat. Malaikat itu adalah makhluk yang sangat kuat, terkuat. Apa ada yang lebih kuat dari malaikat? Sampai hari ini belum ada yang bisa melawan malaikat maut. Ya? Belum ada sampai hari ini. Dan sampai kapanpun. Gak ada yang bisa melawan malaikat maut kalau sudah tiba ajalnya. Kalau sudah tiba ajalnya. Malaikat adalah makhluk yang paling kuat dan makhluk yang paling besar. Dengan cepat mereka bisa turun dari langit ke bumi. Bahkan dari langit yang ketujuh ke bumi. Padahal jaraknya berapa? Antara langit dengan langit saja itu 500 tahun perjalanan. Dan tebalnya langit itu juga 500 tahun perjalanan. Sebagaimana dalam atsar Ibnu Abbas. Namun malaikat bisa turun dengan sangat cepatnya. Dan dalam riwayat Bukhari, Nabi SAW pernah melihat Jibril dalam bentuk aslinya. Dia memiliki 600 sayap. Semuanya menutupi ufuk. Luar biasa besarnya. Ya. Malaikat, makhluk yang sangat kuat dan sangat besar. Tetapi, lihat keadaan mereka. Betapa takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah mengucapkan kalamnya, mereka dalam keadaan sangat takut hingga seperti orang pingsan, tidak bisa berkata apa-apa. Sampai ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menghilangkan ketakutan itu dari mereka, barulah mereka bisa mengucapkan apa yang mereka ingin ucapkan. Iya. Jadi, subhanallah, malaikat yang sangat kuat dan sangat besar ini ternyata begitu takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau begitu, makhluk yang terkuat ini tidak pantas dipersekutukan dengan Allah. Karena mereka sangat takut kepada Allah. Mereka tidak memiliki sifat-sifat rububiyah. Tidak pula pantas menyandang sifat-sifat uluhiyah. Dan apabila malaikat-malaikat ini yang begitu kuat dan begitu agung tidak pantas dipersekutukan dengan Allah, tentunya selain mereka lebih tidak pantas lagi. Iya. Ini sisi pendalilannya. Kemudian sisi pendalilan yang ketiga, malaikat termasuk makhluk-makhluk yang terdekat dengan Allah. Terdekat dari sisi kedudukan, dan juga mereka tinggal di langit. Dan Allah ada di atas arsy, di atas langit yang ketujuh. Kedudukan mereka sangat dekat dengan Allah, karena mereka adalah makhluk-makhluk yang paling taat kepada Allah. Yusabbihuna al-laila wan-nahara la yafturun. Mereka selalu bertasbih kepada Allah malam dan siang hari tanpa bosan. Mereka diberikan kemampuan untuk mengamalkan apa saja yang Allah perintahkan. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak pernah bermaksiat satu kali pun terhadap apa yang diperintahkan kepada mereka. Dan mereka selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Berarti mereka makhluk-makhluk yang taat kepada Allah. Kedudukannya sudah pasti dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun sebagian manusia, yaitu seperti nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentunya kedudukannya lebih tinggi dari para malaikat. Tetapi umumnya manusia tidak ada yang melampaui malaikat atau bahkan mendekatinya. Iya. Namun bersamaan dengan itu, begitu dekatnya malaikat kepada Allah, kita tetap saja dilarang mempersekutukan malaikat dengan Allah. Misalkan berdoa kepada malaikat dengan harapan doa kita diteruskan kepada Allah, kita dilarang melakukan itu. Artinya, kalau malaikat-malaikat yang sangat dekat dengan Allah ini saja kita dilarang mempersekutukan mereka dengan Allah, apatah lagi makhluk yang lebih rendah kedudukannya dibanding para malaikat tersebut. Maka lebih tidak pantas lagi untuk dipersekutukan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini beberapa sisi pendalilan yang terkandung di dalam ayat yang mulia ini untuk membantah segala kesyirikan. Tidak patut Allah dipersekutukan dengan selainnya, karena itu berarti perendahan terhadap hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini atau dari ayat ini terkandung padanya bantahan terhadap seluruh kaum musyrikin yang menyembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah menyembah malaikat, terlebih lagi yang menyembah makhluk-makhluk yang lebih rendah kedudukannya, lebih lemah dibanding para malaikat tersebut, maka itu lebih batil lagi. Kalau menyembah malaikat saja batil, apatah lagi menyembah makhluk yang jauh lebih lemah dibanding para malaikat tersebut, maka itu lebih batil lagi. Pelajaran lain yang bisa kita petik dari ayat yang mulia ini, adalah penetapan sifat al-kalam bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa Allah memiliki sifat al-kalam, mengucapkan, yang tentunya kita mengimani sifat al-kalam itu sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi walaupun makhluk juga memiliki sifat dengan nama yang sama, yaitu apa? Al-kalam, as-sam'u, pendengaran, al-basar, penglihatan, tetapi hakikat sifat makhluk tentu berbeda dengan sifat Allah. Jangankan antara makhluk dengan Allah, antara sesama makhluk saja berbeda. Si A dan si B sama-sama mampu mengucapkan, mendengarkan, melihat. Tetapi cara mereka berucap, cara mereka mendengar, cara mereka melihat berbeda-beda. Apalagi Allah dengan makhluknya. Maka Ahlus Sunnah mengimani Allah memiliki sifat kalam, tetapi sifat kalamnya tidak sama dengan kalamnya makhluk. Kalau begitu, bagaimana sifat kalam Allah sesuai dengan keagungan dan kebesarannya? Tidak boleh kita berikan penggambaran kalam Allah itu seperti ini dan seperti itu. Iya. Tidak boleh juga kita samakan dengan makhluk. Dan tidak boleh juga kita hilangkan. Ada sebagian orang, mereka meletakkan logika-logika di dalam mengimani sifat-sifat Allah. Apa logika mereka? Kalau kita menetapkan sifat kalam bagi Allah, berarti kata mereka, kita samakan Allah dengan makhluk. Kalau begitu, tidak ada sifat ini, kita tidak boleh imani. Iya. Sebagian lagi, dibalik. Allah kan punya sifat kalam, makhluk juga punya sifat kalam, berarti sama dong sifat Allah dengan sifat makhluk. Dua-duanya salah. Yang pertama, dia menghilangkan sifat kalam karena takut menyamakan Allah dengan makhluk. Yang kedua, malah dia samakan. Dua-duanya salah, dua-duanya menyimpang. Adapun Ahlus Sunnah di tengah-tengah. Mengimani Allah memiliki sifat kalam, tetapi juga mengimani sifat kalam Allah tidak sama dengan kalamnya makhluk. Untuk membantah dua penyimpangan ini, cukup dengan satu firman Allah Subhanahu wa taala, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir." Tidak ada yang serupa dengannya. Dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Jadi Allah menafikan penyerupaan dari dirinya. Iya. Jadi ini di antara pelajaran tauhid yang terkandung di dalam ayat ini. Penetapan adanya sifat kalam bagi Allah Subhanahu wa taala yang sesuai dengan keagungan dan kebesarannya. Pelajaran yang lainnya, bahwasannya ayat ini juga merupakan dalil yang menunjukkan kalamullah, ucapan Allah adalah sifat Allah dan bukannya makhluk. Bukan makhluk. Makanya ini juga diimani oleh para malaikat. Ini keimanan para malaikat. Adapun keimanan sebagian manusia dari kalangan orang-orang yang sesat, mereka mengatakan kalamullah adalah makhluk. Al-Quran, kalamullah itu makhluk. Ini kekufuran. Karena kalamullah adalah sifat Allah, bukan makhluk. Oleh karena itu malaikat mengatakan, "Madza qala rabbukum?" Apa yang dikatakan oleh Rabb kalian? Malaikat tidak mengatakan, "Madza khalaqa rabbukum?" Apa yang telah diciptakan oleh Rabb kalian? Tidak. Malaikat mengatakan, "Apa yang dikatakan oleh Rabb kalian?" Berkata, itu sifat Allah. Berucap, itu sifat Allah. Bukan makhluk. Dan ulama seluruhnya sepakat. Tidak ada perbedaan pendapat. Seluruh ulama sepakat. Barang siapa yang mengatakan Al-Quran makhluk, maka dia kafir. Murtad, keluar dari Islam. Iya. Ini sepakat ulama, tidak ada perbedaan pendapat. Pelajaran yang berikutnya, yang bisa kita petik dari ayat yang mulia ini adalah Itsbatul 'ulu lillahi 'azza wa jalla. Penetapan sifat al-'ulu bagi Allah Subhanahu wa taala, dan juga sebelumnya penetapan nama al-'Ali. Wa huwa al-'Aliyyul Kabir. Penetapan nama al-'Ali yang maha tinggi terkandung padanya sifat al-'ulu. Sifat maha tinggi. Ketinggian Allah dikatakan para ulama itu ada tiga bentuk. Ada tiga bentuk. Yang pertama, uluwus sifah atau uluwul qadar. Ketinggian sifat Allah. Yani seluruh sifat-sifat Allah adalah sifat-sifat yang maha tinggi. Tidak mengandung kerendahan sedikit pun. Tidak mengandung aib sedikit pun. Tidak mengandung celah sedikit pun. Yang kedua, uluwul qahr. Ketinggian kuasanya Allah. Tidak ada yang lebih kuasa dari Allah. Allah yang tertinggi kekuasaannya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, uluwul dzat. Ketinggian zat Allah di atas seluruh makhluknya. Tidak ada lagi yang berada di atas Allah. Dan tiga ini, dua diyakini oleh seluruh umat Islam. Yang pertama dan kedua, ketinggian sifat dan ketinggian kekuasaan dan kekuatannya. Tetapi yang ketiga banyak yang mengingkari. Banyak yang mengingkari. Ketinggian zat Allah yang telah Allah nyatakan di dalam banyak ayat. Seperti Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Allah yang Maha Penyayang istiwa di atas arsy. Dan dijelaskan dalam hadis-hadis yang sahih, arsy itu adalah makhluk yang tertinggi, adalah makhluk yang tertinggi posisinya, iya. Dan di bawahnya ada seluruh makhluk, ada air, kemudian ada langit-langit, langit yang ketujuh, dan seterusnya sampai ke bumi. Iya. Arsy adalah makhluk yang posisinya paling tinggi, dan Allah istiwa di atasnya. Iya. Dua yang pertama, seluruh kaum muslimin mengimani. Yang ketiga ini banyak diingkari oleh golongan-golongan sesat dari kalangan ahlul bid'ah. Padahal dalil-dalilnya begitu jelas. Apa sebab pengingkaran mereka? Karena itu tadi, membawa logika-logika mereka, akal-akal mereka yang pendek di dalam mengimani asma' wa sifat. Apa mereka bilang? Kata mereka, kalau kita mengimani Allah istiwa di atas arsy, berarti kita samakan Allah dengan makhluk. Karena kalau begitu, kata mereka, Allah butuh kepada arsy. Allah butuh kepada arsy. Kalau begitu tidak ada ini. Tidak ada sifat istiwa, dan Allah tidak istiwa di atas arsy. Mereka ingkari sifat ketinggian zat Allah di atas seluruh makhluknya. Kalau begitu menurut mereka ada di mana? Macam-macam mereka ciptakan bid'ahnya. Ada yang mengatakan Allah ada di mana-mana. Ada yang mengatakan tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kiri, tidak di kanan, tidak dalam ruang, tidak dalam waktu. Semua dari akal-akal mereka. Iya. Semua dari permainan syaitan. Maka ahlus sunnah mengimani Allah istiwa di atas arsy tanpa membutuhkan arsynya, dan istiwanya sesuai dengan keagungan dan kebesarannya, tidak sama dengan makhluk. Dan orang-orang yang menolak sifat istiwa agar Allah tidak disamakan dengan makhluk, sebetulnya mereka sudah terjatuh dalam penyamaan Allah dengan makhluk. Yaitu di dalam benak mereka, sebelum dia menghilangkan sifat istiwa, dia sudah menyamakan Allah dengan makhluk. Coba perhatikan, kalau saya mengimani Allah istiwa, berarti saya samakan Allah dengan makhluk. Kalau begitu tidak ada sifat istiwa, dia sudah samakan kan sebelumnya, baru dia hilangkan. Makanya seluruh orang yang melakukan ta'til, sebetulnya dia sudah melakukan tamthil. Seluruh orang yang menghilangkan sifat Allah, dia sudah menyamakan Allah dengan makhluk. Itu kalau pakai logika-logika. Adapun ahlu sunnah mengimani sifat istiwa Allah, namun tidak mengatakan istiwanya sama dengan istiwanya makhluk, apalagi mengatakan Allah butuh kepada arsy. Kalau makhluk, memang betul makhluk duduk di atas kursi misalkan, karena dia butuh kepada kursi, bukan kursi yang butuh kepadanya. Tetapi Allah jangan kita samakan dengan makhluk. Allah di atas arsy bukan karena Allah butuh kepada arsy, bahkan arsy dialah yang butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu apa makna istiwa? Dikatakan para ulama, al-istiwa itu maknanya adalah al-ulu wal-irtifa was-su'ud wal-istiqrar. Beredar pada makna-makna bahasanya. Al-ulu, tinggi. Al-irtifa, meninggi. As-su'ud, naik. Al-istiqrar, diam di situ, di ketinggian. Iya. Ini apa namanya, penafsiran salaf, riwayat-riwayat dari salaf dari makna bahasanya. Makanya kita mengimani Allah itu tinggi, berada di atas seluruh makhluknya, tanpa kita menggambarkan seperti apa ketinggian Allah. Oleh karena itu, ketika seorang bertanya kepada Imam Malik, kaifal istiwa? Bagaimana sih Allah beristiwa? Maka apa jawab Imam Malik? Dan jawaban beliau ini adalah kaidah penting di dalam sifat-sifat Allah. Ini perhatikan jawaban beliau. Al-istiwa'u ma'lumun wal-kayfu majhulun wal-imanu bihi wajibun was-su'alu anhu bid'ah. Kata beliau, istiwa itu ma'lum, dapat dipahami maknanya. Dari segi bahasanya dapat dipahami. Iya. Dan semua sifat-sifat Allah dipahami. Contohnya pendengaran. Pendengaran ya pendengaran, bukan penglihatan. Dan seterusnya. Kemudian kata beliau, wal kaifu majhulun. Adapun bagaimana bentuknya Allah istiwa itu majhul. Kita enggak tahu. Kenapa enggak tahu? Karena enggak diberitahu. Jadi jangan kita bayangkan Allah sedang duduk, sedang berbaring, atau sedang apa namanya, bergaya seperti raja, jangan. Iya, itu majhul, kita enggak tahu. Enggak usah dipertanyakan. Kemudian mengimaninya, kata beliau, adalah wajib. Mempertanyakannya adalah bid'ah. Mempertanyakannya adalah bid'ah. Iya. Itu kaidah dalam mengimani sifat-sifat Allah. Pelajaran lain yang bisa kita petik dari ayat ini, penetapan nama Al-Kabir bagi Allah, demikian pula sifat Al-Kibriya wal-Azamah, kebesaran dan keagungan. Allah yang Maha Besar memiliki sifat kebesaran dan keagungan. Makanya tidak ada yang pantas menyombongkan diri dari kalangan makhluknya, karena dia adalah makhluk yang lemah, tidak memiliki sifat kibriya, tidak memiliki sifat azamah. Pelajaran lain yang bisa kita petik dari ayat yang mulia ini adalah penetapan bagi malaikat memiliki hati, jasad, dan akal. Ini kandungan yang ada dalam ayat ini. Para malaikat itu memiliki hati, memiliki jasad, dan akal. Kenapa mereka memiliki akal? Karena akal digunakan untuk memahami. Orang paham keagungan Allah, kemudian muncul rasa takut. Berarti dia punya akal. Dan akal itu letaknya di mana? Akal itu di hati, bukan di kepala ya. Akal itu di hati. Nanti lain kali kita bahas permasalahan ini. Akal itu bukannya di otak, bukan di kepala. Akal itu tempatnya di hati. Dan malaikat memiliki jasad. Dan ini dijelaskan juga dalam banyak dalil, seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fatir ayat pertama. Ja'ilil malaika rusulan uli ajniha. Allah menjadikan para malaikat sebagai utusan-utusan. Mereka memiliki sayap-sayap. Ada yang sayapnya dua, ada yang tiga, ada yang 600 seperti Jibril, dan seterusnya. Iya. Demikian pula pelajaran lain, bahwa Allah dialah yang menghilangkan ketakutan dari hati hamba-hambanya, baik dari hati malaikat maupun makhluk yang lainnya. Makanya kalau seorang merasa takut, tempat dia apa namanya mengadu, tempat dia memohon untuk dihilangkan rasa takutnya, digantikan dengan rasa aman, tentunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang menghilangkan rasa takut. Di sini malaikat takutnya bukan main. Dan Allah yang menghilangkan rasa takut kepada mereka. Inilah beberapa pelajaran yang bisa kita petik dari ayat ini. Semoga ada manfaatnya.